Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan syarah terhadap kitab Durusul Lughah Arabiyyah li ghairin natiqin biha jilid yang pertama. Jadi yang kita baca bukan matanya tapi syarahnya. Biasanya kalau yang namanya syarah itu lebih tebal, tapi ternyata di sini sebaliknya. Syarahnya lebih tipis daripada matanya. Yang antum saksikan, yang antum lihat Durusul Lughah Arabiyyah jilid yang pertama tebal kan, tapi syarahnya tipis karena kesimpulan dan inti daripada pembahasan yang ada di sana. Oleh karena itu pahami baik-baik, ini pelajarannya mudah sekali bagi yang Allah telah mudahkan, dan sebenarnya tidak sulit. Nah, hanya saja terkadang butuh perenungan ulang karena rumit. Paham ya? Sulitnya tidak sulit, rumitnya terkadang ada. Paham ya? Oleh karena itu kami harapkan dipahami baik-baik, dan metode dalam pengajaran ini insyaallah taala setiap harinya ana kasih 5 mufradat. Setelah selesai pelajaran 5 mufradat tertulis sini, antum hafal 5 mufradat tersebut yang tentunya mufradatnya berbeda-beda. Jadi kalau setiap hari 5 mufradat, 10 hari sudah berapa? 50 mufradat. Kalau setahun enggak usah tanya lagi sudah. Kalau dihafal, paham ya? Jadi setiap hari anak kasih 5 mufradat yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang pernah hafal alhamdulillah, yang belum hafal menghafal nanti. Na'am barakallahu fikum. Itu. Tapi intinya antum memahami kandungan yang ada dalam kitab ini. Yang sudah paham alhamdulillah, yang belum paham mengulangi kembali karena ini pembahasannya sangat mudah sekali. Antum perhatikan baik-baik. Ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama. Kita ambil pada kesempatan malam hari ini yang pelajaran pertama dulu aja. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ini mengenai hadza. Hadza dikenal dengan apa? Isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang digunakan untuk mengisyaratkan sesuatu. Isim isyarah, isim yang fungsinya untuk mengisyaratkan sesuatu, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Hadza. Cuman perlu diperhatikan, hadza ini fungsinya untuk mengisyaratkan sesuatu yang mudzakkar, laki-laki. Kemudian lil qarib, jarak dekat. Paham ya? Bukan jarak jauh. Untuk jarak jauh nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi yang antum pahami pada pelajaran pertama, antum paham apa itu hadza gitu loh. Hadza kitabun, ini adalah kitab. Apa itu hadza? Hadza ya hadza. Wah. Enggak benar. Hadza dijelaskan, hadza itu apa? Isim isyarat, untuk mengisyaratkan sesuatu baik yang berakal maupun yang tidak berakal, untuk jarak dekat, untuk laki-laki. Ahum, artinya ini. Artinya apa? Ini. Kita enggak bahas yang perempuan, nanti akan datang sendiri pembahasan mengenai yang perempuan. Na'am barakallahu fikum. Ataupun kalau kita singgung pun nanti kita singgung sedikit. Jadi hadza lawannya hadhihi. Hadza artinya ini, hadhihi juga ini. Cuman bedanya hadza dengan hadhihi, kalau hadza untuk laki-laki, kalau hadhihi untuk perempuan. Sama-sama untuk jarak dekat. Paham insyaallah? Itu kesimpulannya. Kita baca. Hadza ini. Hadza kata beliau, ismu isyaratin lil mufrad al-mudzakkar al-qarib al-aqil wa ghairil aqil. Masyaallah. Hadza adalah isim yang digunakan untuk mengisyaratkan lil mufrad, untuk satu orang, al-mudzakkar laki-laki, al-qarib jarak dekat, al-aqil wa ghairil aqil yang berakal maupun yang tidak berakal. Paham? Jadi kalau jarak jauh jangan bilang hadza. Hadza kitabun, jarak jauh keliru. Paham ya? Hadza untuk jarak dekat, hadza qalamun. Ini adalah pena. Paham? Kalau jarak jauh nanti ada pembahasan tersendiri. Paham insyaallah? Jadi kesempatan malam hari ini yang diperkenalkan pada tahapan yang pertama adalah mengenal hadza. Jadi hadza itu nanti apa? Isim isyarah, untuk jarak dekat atau jarak jauh? Jarak dekat. Untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Untuk banyak atau satu orang? Satu orang. Itu yang antum pahami baik-baik. Kita lihat contohnya di situ, al-aqil yang berakal. Hadza rajulun, ini adalah seorang lelaki. Rajulun, seorang laki-laki berakal atau tidak? Akhadul ghafur, laki-laki berakal. Hadza rajulun, ini adalah, ini cara ngartikannya. Ini adalah seorang lelaki. Berikutnya, hadza waladun, ini adalah seorang anak. Seorang anak berakal atau enggak? Berakal. Hadza syaikhun, ini adalah orang tua. Syekhun itu artinya pada asalnya orang tua. Orang udah tua itu syekh namanya. Paham ya? Hadza syekhun, ini adalah orang tua. Jarak dekat atau jarak jauh? Jarak dekat. Nah, laki-laki atau perempuan? Berakal atau tidak? Ayawa. Sekarang contoh yang tidak berakal. Contoh yang tidak berakal. Ghairul aqil, hadza kitabun, ini adalah kitab. Hadza babun, ini adalah pintu. Hadza qalamun, ini adalah pena. Yang tidak tahu artinya nanti tanyakan. Kitab itu ya kitab, babun pintu, qalamun pena. Kitab, pintu, pena, berakal atau enggak? Enggak berakal. Mahumsallah. Berarti sudah kita selesaikan tahapan yang pertama. Ada faedah tahapan yang berikutnya lagi. Ini masih pelajaran yang pertama. Jadi pelajaran yang pertama ini nanti kita akan mengambil 4 faedah. Faedah pertama mengenai isim syarah. Faedah yang kedua sekarang. Paham salah ya? Isim syarah sudah clear insyaallah. Jarak dekat, laki-laki satu orang, hadza. Naam. Sekarang ma hadza, pertanyaan. Ma hadza, apa ini? Ayawa. Ma ini adalah isim istifham. Isim yang digunakan untuk bertanya li ghairil aqil, tapi untuk yang tidak berakal. Jadi antum kalau nanyakan, ini sekarang pena ini berakal enggak ini? Hah? Pena ini berakal enggak? Enggak berakal. Jadi benar pakai ma, ma hadza. Tapi kalau antum misalkan di depan antum ada orang, anak bilang ma hadza, liru enggak? Liru. Soalnya ma hadza artinya apa ini? Nanya orang kok apa ini? Di depan anak ada orang, ma hadza apa ini? Atau siapa ini? Siapa ini? Nanti pakai man. Paham belum? Jadi ini pahami baik-baik. Ma hadza ini namanya isim istifham. Namanya isim istifham. Digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal. Paham? Jadi kalau ada orang ngomong ma itu apa? Ma itu isim istifham, ditanya, digunakan untuk bertanya sesuatu yang berakal. Faham atau orang enggak orangnya? Enggak faham. Yang faham mengatakan ma adalah isim istifham untuk sesuatu yang tidak, menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ma hadza, apa ini? Kita lihat. Ma ismu istifhamin li ghairil aqil. Isim yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Pena enggak berakal. Kitab juga enggak berakal. Paham ya? Orang berakal enggak? Berakal. Kita lihat sini. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini adalah kitab. Ayo. Tanda centang itu menunjukkan benar. Hadza kitabun, ini adalah kitab. Berikutnya sampingnya, ma hadza, apa ini? Hadza babun, ini adalah pintu. Benar atau enggak? Benar, karena enggak berakal pintu. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini adalah pena. Berakal enggak pena? Enggak berakal, eh? Berakal enggak? Enggak berakal. Jadi benar juga ya centang itu. Naam. Sekarang contoh yang salah, yang di silang itu karena salah. Ma hadza, apa ini? Hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Kalau apa ini itu nanyakan sesuatu yang tidak berakal. Dari terjemahan aja nampak. Apalagi yang ditunjuk gitu ya. Ewa. Apa ini? Ya, jelas enggak berakal. Tapi kalau anda nunjuk orang, apa ini? Misalkan. Keliru enggak akhirul khabar? Keliru karena sesuatu yang berakal. Siapa ini itu? Apa maksudnya ya? Naam. Kita lihat di situ. Ma hadza, apa ini? Hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Keliru. Ma hadza, apa ini? Hadza waladun, ini adalah seorang anak. Juga keliru karena seorang anak berakal. Paham maksudnya ya? Naam. Kalau ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini adalah pena. Tepat enggak? Tepat enggak? Tepat karena pena tidak berakal. Paham maksudnya? Babun, pintu, berakal enggak? Yang bikin? Yang bikin berakal enggak? Ayo, berarti keliru. Pintunya tidak berakal tapi yang bikin pintu berakal. Iya enggak? Yang bikin pintu berakal enggak? Ayo. Jadi perhatikan baik-baik. Naam, sudah selesai ya, itu faedah yang kedua. Faedah yang kedua mengenai ma, penggunaan ma untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Mahum insyaallah? Naam. Yang berikutnya kita ambil cepat saja, yang penting antum sudah paham, enggak paham tanyakan, jangan sampai disembunyikan. Yang ketiga, ahada sarirun, apakah ini adalah sarir, yaitu ranjang atau tempat tidur? Antum perhatikan baik-baik di situ, ada hamzah di situ. Hamzah itu ahada, hamzah di situ. Nah, nampak di situ kan? Naam barakallahu fiikum. Nah, hamzah yang di situ namanya hamzah istifham. Hamzah istifham itu huruf, bukan isim. Dia huruf istifham yang digunakan untuk bertanya. Menanyakan sesuatu yang bagaimana? Kalau hamzah ini umum, yang berakal boleh, yang tidak berakal juga boleh. Ahadza qalamun? Apakah ini adalah pena? Berakal enggak? Enggak berakal. Boleh. Ana nanyakan orang misalkan, ahadza rajulun? Apakah ini adalah seorang laki-laki? Berakal enggak? Boleh pakai hamzah. Jadi hamzah sifatnya umum. Menanyakan sesuatu yang berakal, yang tidak berakal pakai hamzah juga boleh. Tapi kalau ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Apa maksudnya ya? Tapi kalau hamzah sifatnya umum, digunakan untuk menanyakan yang berakal dan yang tidak berakal. Mohon insyaallah. Ayo na'am. Kita lihat. Ahada sarirun? Apakah ini adalah sarir? Itu ranjang atau tempat tidur? Ayo kita lihat. Hamzatul istifham. Ini hamzatul istifham namanya ini. Jawabannya apa? Harfun jawabuhu na'am aw la. Hamzah istifham ini huruf untuk bertanya jawabannya na'am atau la. Iya atau tidak. Na'am atau la ini enggak akan berubah. Antum enggak boleh bilang na'amun, na'amin, na'aman. Na'am. Paham ya? Bilangnya na'am. Misalkan anda bilang Abdul Ghafur, ahadza qalamun? Na'am. Ayo, na'am itu ya yang mantap yang jelas ya, karena na'am itu harfu jawab. Sekarang antum Umar, ahadza qalamun? Ayo, na'am itu ya, na'am. Paham ya, itu huruf apa huruf jawab namanya? Namanya huruf jawab. Jadi huruf jawab ada dua, imma na'am imma la. La itu tidak atau bukan, na'am itu iya. Mohon insyaallah. Ayo, kita lihat. Ahadha sarirun? Naam, hadha sarirun. Apakah ini ada ranjang? Iya. Ini adalah ranjang. Kalau di dalam durusul lughah, antum lihat gambarnya sana ada gambarnya. Di sini diringkas tanpa gambar. Yang jelas antum tahu ranjang tempat tidur sudah paham ya? Naam. Hadha sarirun? Iya, ini adalah ranjang. Berikutnya, ahadha rajulun? Apakah ini adalah seorang laki-laki? Bayangkan itu. Menanyakan sesuatu yang berakal pakai hamzah. Boleh, bebas, silakan tafadhal. Enggak ada larangan. Naam, iya, hadza rajulun, ini adalah seorang lelaki. Ahadza kursiyun? Apakah ini adalah kursi? La. La di sini ngartikannya bukan tidak tapi bukan. Ngartikannya apa? Bukan tidak ya. Ayo, naam. Kadang la-nya tidak, kadang bukan tapi disesuaikan maknanya. Ahadza kursiyun? Apakah ini adalah kursi? La, bukan. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ahadza waladun? Apakah ini adalah seorang anak? La, bukan. Hadza rajulun. Ini adalah seorang lelaki. Nah, sudah kita selesaikan penggunaan hamzah istifham beserta jawabannya. Huruf jawab tadi ada berapa? Huruf jawab tadi ada berapa? Dua. Apa dan apa? La dan na'am. Paham ya? Apa bedanya antara ma dan hamzah? Apa? Apa? Lebih umum. Paham ya? Hadza tadi apa? Hadza? Untuk apa? Untuk mengisyaratkan sesuatu yang tidak berakal. Yang tidak berakal dan yang berakal. Ya kan? Jarak dekat atau jarak jauh? Laki-laki atau perempuan? Banyak atau satu? Ayo. Mau salah? Mudah kan? Mudah. Nah, jangan dianggap sulit mudah ini. Yang terakhir. Biar satu pelajaran dapat antum resapi. Man hadza? Siapa ini? Setelah ana selesaikan nanti, ana catatkan di sini. Antum mau catat silakan tafadhol. Yang enggak mencatat enggak masalah, karena ringkesannya saja. Naam. Yang penting antum paham. Man hadza? Siapakah ini? Nah, ini menanyakan sesuatu yang berakal. Siapa? Enggak tepat kalau anak bilang, "Ya Umar, man hadza?" Siapa ini? Cocok enggak? Karena enggak berakal. Kalau mau menanyakan yang tidak berakal pakai apa tadi? Ma. Ma hadza, apa ini? Paham salah ya? Ayo, kita lihat. Man hadza, siapakah ini? Man ismu istifham lil aqil. Isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya lil aqil, sesuatu yang berakal. Contohnya, contoh yang benar itu, man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. paham ya, seorang dokter. Man hadza, siapakah ini? Hadza waladun, ini adalah anak kecil. Man hadza, siapakah ini? Hadza talibun, ini adalah seorang pelajar. Man hadza, siapakah ini? Hadza kitabun, ini adalah kitab. Itu keliru, karena kita tidak berakal. Seharusnya nanyanya bukan man tapi ma. Udah. Man hadza, siapakah ini? Hadza qalamun, ini adalah pena. Ini juga keliru. Ya kan, disilang itu kan? Keliru. Yang benar ma, karena qalamun tidak berakal. Sekarang yang terakhir kata beliau, ahadza tabibun, apakah ini adalah seorang dokter? Pakai hamzah, umum atau enggak? Umum. Dokter berakal enggak? Berakal. Jawabannya na'am. Hadza tabibun. Iya, ini adalah seorang dokter. Ewa. Sekarang pertanyaannya, antum jawab. Yang jawab antum. Ahadza talibun? Ewa. Na'am hadza talibun. Contohnya sekarang, misalkan ini orang misalkan. Dia bukan pencuri. Ana nanya ke antum, ahadza sarikun? Apakah ini adalah pencuri? La, paham ya? Kalau bukan pencuri, jawabnya la, paham ya? Nah, la gitu ya, bukan pencuri dia. Nah, itu jawaban globalnya. Nanti rinciannya pada pembahasannya. Naam. Ahadza kalbun, apakah ini adalah anjing? Naam, iya. Hadza kalbun, ini adalah anjing. Cara ngartikannya gitu ya. Hadza kalbun, ini adalah anjing. Itu mubtada dan khobar. Nanti pembahasannya ada sendiri. Ahadza talibun, apakah ini adalah pelajar? La, bukan. Hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. Ahadza kitun, apakah ini adalah kucing? La, bukan. Hadza kalbun, ini adalah anjing. Kesimpulannya, pada pembahasan pelajaran yang pertama ini membahas 4 perkara. Membahas berapa? 4 perkara. Perkara pertama mengenai hadza, isim isyarah, jarak dekat, untuk laki-laki, untuk satu orang, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Pembahasan yang kedua mengenai seputar ma. Yang mana ma sudah kami jelaskan, ma adalah isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Mahum insyaallah. Naam. Yang ketiga adalah hamzah istifham. Hamzah istifham adalah huruf yang fungsinya untuk menanyakan sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal. Jawabannya ada dua kemungkinan. Iman na'am, iman la. Ewa. Kemudian pembahasan yang keempat adalah seputar man. Man ini juga isim istifham, tapi digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Paham belum insyaallah ya? Mahum insyaallah ini? Antum paham? Mudah kan? Mudah. Kalau udah mudah, ingat baik-baik. Na barakallahu fikum untuk pembahasan yang pelajaran pertama ini, karena mudah, enggak perlu ana tuliskan bagian atau skema, tapi antum pahami baik-baik ya. Nanti kesimpulannya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang akan kami tuliskan 5 mufradat. 5 mufradat dihafal. Antum setiap hari ikut ya. 5 mufradat dihafal. Naam. 5 mufradat dihafal. Pertama, nanti tak tuliskan, tak bacakan dulu baru tak tuliskan. Nah, barakallahu fikum, jidarun artinya tembok. Yang sudah tahu alhamdulillah, penting tulis nanti ya. Naam. Yang kedua adalah amudun, tiang. Amudun, tiang. Yang ketiga adalah saburatun, papan tulis. Yang keempat adalah syadaratun, pohon. Yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah nafidhatun, jendela. Lima itu ana tulis, antum tulis atau menghafalkan, besok ana acak gitu. Yang sudah hafal alhamdulillah, tapi kan tertulis. Yang belum hafal, menghafal. Ya, naam. Berarti sudah kita selesaikan di sini ya. Naam barakallahu fikum, mana tuliskan nanti antum hafal. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Walhamdulillah rabbil alamin.